Selamat malam. Ini dangdutan diperpanjang atau tidak? Kalau diperpanjang, sampai kapan? Sampai tua. Tenanan yuk, sampai tua untuk kalian semuanya. Sikat. DC Musik masuk. Niatku karo kowe dik sampai tua salawase. Senang, senang bareng susah. Susah bareng nyanding seliramu, sayang seliramu, wes tak angen-angen, wes bakal dadi jodohku, wes tak angen-angen, kowe dadi pilihanku. Sepaneng tenang, aku wis seneng rene, rangkulen aku tanggo sangu turuku. Besok milio dino kowe tak lamar, rasah duwe rasa aku ninggalno awake dhewe wis dadi siji. Oh. Sampun pengin.